Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu secara langsung, tapi dengan diwafatnya ahlul ilm, para ulama, dengan meninggalnya ahlul ilm, yaitu para ulama, maka berhentinya faedah yang biasa mereka sampaikan, faedah-faedah ilmiah kepada umat manusia. Dan dengan bimbingan ulama itulah manusia mendapatkan cahaya ilmu, mendapatkan petunjuk tentunya setelah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita bersemangat talabul ilm, bersemangat mengambil faedah sebelum dicabutnya ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan diwafatnya para ulama. Karena ilmu bagi seorang hamba adalah nur, cahaya, yang akan menerangi dirinya, kehidupannya di muka bumi ini. Dan dengan ilmu itulah seorang berjalan bagaikan dia berjalan dengan cahaya. Sehingga bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang manfaat, mana yang tidak bermanfaat. Bukan lagi dengan hawa, bukan lagi dengan atifiyah perasaan. Ini bahkan dengan ilmu seorang hamba menjadi akil, bisa memanfaatkan akalnya dengan benar. Dan kita mendapatkan ilmu itu dengan perantaraan ahlul ilm. Kita bisa mendapatkan ilmu din, ilmu syariat, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, atau ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan seluruhnya. Itu dengan perantaraan para ulama. Apun jelas ilmu yang diperoleh dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salafus salih, akan tetapi untuk memahami itu semua dengan bantuan dari penjelasan para ulama. Bahkan dengan ilmu, bukan hanya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tapi dengan ilmu bisa mengambil yang lebih baik di antara dua kebaikan. Bisa mengetahui mana yang lebih baik di antara dua kebaikan dan mana yang lebih buruk di antara dua keburukan. Ini. Maka berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu Fatawa, laisal aqil alladhi ya'riful khaira minas syarr wa innamal aqil alladhi ya'rifu khairal khairain wa sarras sarrain. Orang yang berakal bukan hanya bisa mengetahui antara yang baik dan yang buruk, itu jelas bisa membedakan, baik-baik itulah ilmu. Tapi kata beliau, dikatakan orang yang akil bisa mengetahui yang lebih baik di antara dua kebaikan dan yang lebih buruk di antara dua keburukan. Ini lebih tinggi tingkatannya. Karena kadang-kadang manusia bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah. Tapi ketika ada dua hal yang baik, dua hal yang halal, lalu berbenturan dalam pengertian tidak bisa diamalkan kedua-duanya, maksudnya berbenturan itu tidak bisa diamalkan kedua-duanya, harus milih. Maka orang yang berakal, mana yang lebih di antara dua yang halal itu, mana yang lebih baik di antara dua kebaikan itu. Nah, begitu juga ketika menghadapi keburukan. Nah, haram umpamanya, dua-duanya haram, kalau dua-duanya harus ditinggalkan, selesai sudah. Nah, tapi salah satu harus diambil umpamanya. Kok ngambil yang haram? Karena terpaksa, ya, terpaksa. Orang terpaksa kelaparan kalau nggak makan, apa? Meninggal. Ada bangkai kambing sama bangkai babi, milih yang mana? Hah? Sama-sama haram loh. Sama-sama haram, sama-sama bangke. Milih yang mana? Ya, yang kambing lah. Sama-sama haram. Ini ya ikhwan. Atau hal yang lain. Itu semuanya arah dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Lalu perasaan, wah sama-sama haram kok, nyoba-nyobalah, belum pernah makan babi umpamanya. Ini penting dipahami. Atau dalam dua keburukan yang harus milih salah satunya. Enam. Maka ambil yang lebih ringan daripada yang lebih berat. Dalam keburukan, kalau harus, terpaksa, darurat, harus, maka ambil yang lebih ringan. Kalau memang harus ditinggalkan, selesai sudah. Semua perkara Allah bukannya dua, berapapun asalnya ditinggalkan. Juga dalam kebaikan, dalam maslahah, dalam masalah ambil yang paling bermaslahah. Nah, di antara dua kemaslahan. Ini semuanya ya ikhwan, dengan ilmu, bimbingan dari para ulama. Maka dengan meninggalnya ulama, ahli ilmu, itu musibah. Naam. Yang biasanya mungkin ketika menghadapi problem kehidupan, ketika masih hidup bisa dengan telpon, bisa dengan tanya. Lalu setelah bertanya ada jawabannya, berarti mendapatkan cahaya. Setelah meninggalnya tidak bisa lagi bertanya kepadanya. Naam. Ini diantara makna tersabutnya ilmu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Nah, saya bacakan dulu sebelum lanjutkan perkataan Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Kata beliau, Al-Hakim huwa alladhi yuqaddimu a'lal maslahatain wa yadfa'u adamal mafsadatain. Kata beliau, orang yang hakim, orang yang bijak, bisa mendahulukan di antara dua maslahah, maslahah yang lebih tinggi. Maslahah bertingkat-tingkat. Ada maslahah daruriyah. Ada maslahah hajiyah. Ada maslahah tahsiniyah. Maslahah daruriyah juga bertingkat-tingkat. Maslahah din itu lebih tinggi daripada maslahah yang lainnya, walaupun sama-sama daruriyah. Nah, orang yang hakim itu mendahulukan maslahah yang paling tinggi daripada maslahah yang di bawahnya. Maslahah bertingkat-tingkat, kebaikan bertingkat-tingkat. Begitu juga menolak mafsadah. Maka menolak mafsadah yang paling besar. Naam. Anda kata tidak bisa dua-duanya ditolak, maka tolak mafsadah yang paling besar. Naam. Jangan menolak mafsadah yang kecil lalu mengakibatkan maslahah besar. Maka pernah Syekh Islam Ibnu Taimiyah bersama muridnya berjalan melihat pasukan Tarta ini lagi pada mabuk. Ya. Mafsadah enggak itu mabuk? Kemungkaran enggak? Namanya murid biasanya kan semangat ya, ingin ingkarul mungkar kan. Anak muda kan. Ilmu juga kurang. Ingin mengingkari. Kalau Islam melarang, jangan. Bila ini diingkari, bisa akan lebih besar kerusakannya. Nah, ketika ada seorang kencing di masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya kencing kan mafsadah ya. Ya enggak? Kencing di masjid. Sahabat ingin mengingkari, Rasul mencegahnya. Karena kalau diingkari bisa lebih besar lagi mafsadahnya. Bisa kencing sambil lari. Ya enggak? Hah? Lagi kencing di umat lagi kencing. Mungkin lari. Sambil jalan kemana-mana air kencingnya. Yang mestinya dibiarkan hanya di situ saja. Jadi kemana? Mana? Atau sebaliknya, menahan kencing dengan terpaksa, mendadak, bisa penyakit. Ini ya ikhwan. Ini dengan ilmu ya ikhwan. Bukan dengan perasaan. Bukan dengan atifiyah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Yaitu membaca kitab At-Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-39. Kita juga masih dalam bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab yang menjelaskan tentang hukum orang yang menolak sebagian dari nama-nama dan sifat Allah. Pertemuan terakhir kita telah membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullah, di mana beliau menyebutkan tentang asar dari salaf yang menerangkan tentang muhkam dan mutasabih. Terakhir kita sampai pada asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang menjelaskan tentang ayat-ayat muhkamat. Di antaranya ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dan juga ayat dalam surah Al-Isra ayat ke-23 sampai 39. Ini ayat-ayat yang muhkam, yaitu ayat-ayat yang maknanya jelas, hukumnya, kandungan hukumnya jelas. Ini muhkam. Ini contoh, bukan hanya itu saja. Ini diantara contohnya. Ayat muhkam, muhkamat dan adalah dalam ayat itu. Bukan hanya itu saja. Ini hanya misal contohnya, kata Naam. Bukan hanya itu. Kita lanjutkan. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Isa rahimahullah. Qala Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibni Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala wa akhraja Ibnu Jarir min tariki Abi Malik wa an Abi Salih an Ibni Abbas wa an Murrah an Ibni Mas'ud wa an-nas minas sahabah al-muhkamat an-nasikhat allati yu'malu bihinna wal-mutasabihat al-mansukhat. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengeluarkan riwayat dari jalan Abi Malik, dari Abi Salih, dari Ibnu Abbas, dan juga beliau menerangkan dari jalan Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari manusia kalangan sahabat yang mengatakan, mereka mengatakan al-muhkamat, ayat-ayat yang muhkam adalah ayat-ayat nasihat yang nasih, yang menghapus hukumnya. Allati yu'malu bihinna, yang diamalkan. Adapun ayat-ayat mutasabih adalah mansukhat, yang dihapus. Enam. Ada ayat yang hukumnya dihapus. Enam. Enam. Atau hadis itu dalam pembahasan sendiri, bukan di sini tempatnya. Pembahasan nasih dan mansuh. Enam. Ini sekedar informasi saja, bukan penjelasan. Enam. Karena ada sendiri pembahasannya. Wa akhraja Abd ibnu Humayd wa ibnu Jarir wa ibnu Abi Hatim an Ishaq ibni Suwaid anna Yahya ibna Ya'mur ya apa Ya'mar nعم wa aba fahitah taraja halil ayah hunna umul kitab faqala abu fahitah ya ma wa fawatihu suwar minha yustakhraj alquran alif lam mim dalikal kitab minha ustukhrijat al-baqarah wa alif lam mim Allahu la ilaha illahu minha ustukhrijat alu imran wa qala Yahya hunna allati fihinna al-faraid wal amru wan nahyu wal halal wal hudud wa imaduddin telah mengeluarkan Abd itu Abdun bin Humayd dan juga Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Ishaq bin Suwaid bahwanya Yahya bin Ya'mur dan Abu Fahitah taraja'a. Taraja'a ini bukan tarojuk ya, rujuk bukan. Taraja'a ini adalah tabahasa, membahas. Ayat ini yaitu ayat hunna umul kitab. Jadi dua orang ini membahas tentang makna hunna umul kitab. Ini menunjukkan para salaf biasa membahas dua orang. Ini namanya taraja'ah. Saling muroja'ah. Bahasa kita muroja'ah. Yaitu taraja'ah. Tabahasa. Saling membahas. Lalu berkata Abu Fahitah. Yang dimaksud hunna umul kitab adalah fawatihu suwar, pembuka surat, pembuat surat, afwan, pembuka surat. Dan darinya lah dibuka Al-Quran seperti alif lam mim dzalikal kitab. Nah, ini membuka surah Al-Baqarah. Ini juga alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Ini membuka surah Ali Imran. Ini menurut Abu Fahitah. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badr hafizahullah ketika mensyarah asar ini dalam takliknya beliau kitab Fathul Majid, beliau mengatakan hadza qaul ba'id, ini pendapat yang jauh kata beliau. Nah, pendapatnya Abu Fahidah. Karena umul kitab adalah muhkamat. Hunna umul kitab. Naam. Wa qala Yahya, lalu Yahya berpendapat yang dimaksud umul kitab adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang faraid, perkara yang wajib, yang fardu, perintah, larangan, halal, haram, tentang hudud, itu hukuman. Dan dasar-dasar agama. Ya, kayaknya pendapatnya Yahya ini lebih mendekati. Naam, ini karena hunna umul kitab, inilah ayat yang muhkamat. Naam. Wallahu alam bisawab. Wa akhraja Ibnu Jarir. Kita selesaikan insyaallah ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Wa qala Ibnu Jarir an Muhammad Ibni Ja'far Ibni Az-Zubair qal al-muhkamat hujjatul rabb wa ismatul ibad wa daful khusum wa wal batil laisa fiha tasrifun wala tahrif amma wudi'at alaih wa ukhra mutasabihat fi sidq lahunna tasrif wa tahrif wa ta'wil ibtalallah bihinna al-ibad kama ibtalahum fil halal wal haram la yus apa ini la yusrifanna ilal batil wa la yuharrifanna anil haq. Telah mengeluarkan Ibnu Jarir dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, beliau mengatakan al-muhkamat, ayat-ayat muhkamat adalah hujjatur rob, yaitu hujjah Allah atas hambanya. Yaitu Allah telah menurunkan ayat yang jelas hukumnya, yang jelas kandungan maknanya. Allah turunkan hujjah, Allah tegakkan hujjah kepada hambanya. Ini maksudnya. Barang siapa yang beriman dan mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Barang siapa yang menolak dan tidak mengamalkannya, maka dia pun akan mendapatkan hukuman. Wa ismatul ibad, dan untuk menjaga hamba dari kerusakan, penyimpangan, ayat-ayat yang muhkam. Naam. Dan mencegah khusum, perdebatan dan kebatilan, karena sudah jelas menjadikan orang tidak berdebat, tidak berselisih. Biasanya bersihkan ketika mutasabih, samar, maka jadi berselisih. Kalau satu yang jelas berselisih, ya ini masalah lain. Ya, kalau sudah masalah jelas lalu berselisih, ya ini masalah yang lain. Enam. Laisa fiha tasrif, yang di dalamnya tidak ada tasrif, menyimpangkan makna. Wala tahrif, tidak merubah maknanya. Amma wudi'at alaih, yaitu apa yang terkandung dalam lafaz itu, yang diletakkan lafaz atau kalimat pada makna tersebut. Wa ukhra mutasabihat, dan yang ini dalam mutasabih fisit, yaitu ayat-ayat yang ada menjadi sebab tasrif. Dipalingkan maknanya atau dirobal takwilkan, karena apa? Mutasabih samar bagi orang-orang yang fi qulubihim syaih, maka ini menjadi sebab mereka menyimpang karena ada penyimpangan dalam hatinya, akhirnya mencari-cari takwil, mencari-cari merobak, mengartikan makna yang menyimpang. Nah, ini karena mutasabih. Mungkin akan bertanya, kenapa Allah menurunkan ayat yang mutasabih umpamanya? Nah, jelaskan sini. Ibtalallah, karena Allah ingin menguji hambanya dengan ayat-ayat yang mutasabih. Apakah dia orang yang beriman? Sehingga mengatakan amanna bih kullun min indi rabbina. Nah, ini mestinya orang yang beriman seperti itu. Ketika menghadapi ayat yang mutasabih, dia mengatakan kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Rob kami. Ini orang yang beriman. Atau dia itu akan menyimpang karena dalam hatinya ada syaih. Ujian. Kama ibtalahum fil halal wal haram. Sebagaimana Allah pun menguji hambanya perkara halal dan haram. Jelas sudah halal dan haram itu ujian. Apakah semua manusia bisa meninggalkan yang haram? Bisa enggak? Enggak bisa. Ujian. Naam, ini diuji. Allah menguji hambanya dengan ayat yang muhkam, yang jelas hukumnya pun Allah menguji. Ada halal, ada haram. Naam. Ada taat, ada maksiat. Itu sebenarnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak disimpangkan kepada yang batil dan tidak dirubah dari yang hak. Ini ya ikhwan. Al-muhim semula ayat Allah, baik yang muhkam maupun yang mutasabih, ini semula kalamullah. Maka bagi orang yang beriman, apabila menjumpai ayat yang mutasabih yang belum jelas maknanya menurut dia, atau dia belum mengetahui maknanya, maka hendaknya mengatakan amanna bih, kami beriman kepadanya. Kullu min indi rabbina, karena semuanya datang dari Rabb kami, baik yang muhkam maupun yang mutasabih, tidak dipilih-pilih. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim an maqatil Ibni Hayyan innama qalahunna ummul kitab li'annahu laysa min ahli din la yarda bihinna wa ukhra mutasabihat yakni biya balahna atau balahuna alif lam mim wa alif lam mim sod wa alif lam mim ra. Telah menerangkan Ibnu Abi Hatim dari Maqatil bin Hayyan, beliau mengatakan ketika menyebutkan hunna ummul kitab, dikatakan ummul kitab karena bagi ahluddin, bagi orang yang beriman, tidak boleh tidak ridho, harus ridho. Naam. Tidak ada dari ahluddin yang tidak ridho dengannya. Wa ukhra mutasabihat, dan yang lain adalah mutasabihat. Ini adalah apa yang sampai kepada kita, yaitu pembuka surat Naam, seperti Alif Lam Mim. Ini mutasari karena kita enggak tahu maknanya apa. Naam. Dan yang lainnya ada juga Sod, ada juga Nun, apa maknanya? Wallahualam. Ini yang dimaksud mutasabih, kata beliau. Alif Lam Mim Sod. Nah, ini juga enggak tahu maknanya apa. Tapi kita mengimani itulah kalamullah. Enggak boleh kita ingkari. Dan tidak boleh kita mengatakan enggak ada maknanya. Kita enggak tahu apa maknanya. Dan yang lainnya seperti Alif Lam Mim Ra Naam. Kita enggak tahu. Nah, ini kata beliau, inilah yang dimaksud mutasabih. Tapi tetap kita mengimani inilah kalamullah. Kultu, nah, terakhir ini perkataan Syekh Abdul Rahman. Kultu walaysa fi hadhil asar wa nahwiha ma yus'iru bi anna asma Allah ta'ala wa sifatihi minal mutasabih wa ma qalahu an-nufatum min annaha minal mutasabih da'wa bila burhan. Saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman, asar-asar ini dan yang semisalnya yang menjelaskan tentang mutasabih bukan berarti menunjukkan atau mengesankan bahwasannya ayat-ayat tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah termasuk ayat yang mutasabih. Jangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh mereka-mereka yang menafikan nama dan sifat Allah. Kelompok yang menolak nama dan sifat Allah. Mereka mengatakan bahwasanya ayat-ayat tentang nama dan sifat termasuk mutasabih. Ini adalah tuduhan yang tidak ada bukti, tidak ada dalil. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu adalah ayat yang muhkam. Karena maknanya jelas. Itu bahasa Arab, maknanya jelas diketahui. Adapun hakikatnya atau kaifiyahnya, Allah tidak memberitahu tentang bagaimana sifat Allah hakikatnya, maka kita tidak membicarakan. Atau sebagaimana mengatakan, kalau kaifiyahnya tentang hakikat sifat Allah itu mutasabih. Tapi tidak bisa mutlak bahwasanya ayat-ayat tentang nama dan sifat Allah adalah mutasabih, tidak boleh. Karena maknanya jelas. Itu bahasa Arab. Yadullah, yad bahasa Arab maknanya jelas. Wajhullah, wajah, al-wajhu juga maknanya jelas. Naam. Maka itu adalah muhkam, bukan mutasabih dari sisi maknanya. Karena itu bahasa Arab. Adapun dari sisi hakikatnya, Maka ini bisa katakan mutasabih. Kita tidak tahu, tapi kita mengimani. Aman Nabi, kita mengimani Allah mempunyai nama-nama dan sifat, yang nama dan sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah dan kesempurnaan Allah. Nama dan sifat Allah tidak seperti nama dan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Alhamdulillah, insyaallah tinggal satu dalil dalam bab ini. Insyaallah dalam bab ini tinggal satu dalil lagi. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa membacanya. 6. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.